Pantura Live Music. BD Happy Production. Dia mengatakan jika langsung, apakah dia akan dilahirkan? Bapak sudah panggil bubidan-bubidan. Bapak kok mules-mules Bapak? Ini namanya mau melahirkan. Duh, tolong Bu. Sabar Dok, sabar. Tolong istri saya Bu. Diperiksa karo bidane Dok. Sabar Dok, sabar. Aduh, dijabake bubidan. Kok ana kocok bareng aduh. Eh, kocok meneh aku durung weruh. Aduh. Sesek bubidan ya Allah. Bagaimana? Bidan ya, sabar Bu. Lho. Bayi kok dikocok? Mendhuwur sithik ta, Bay. Buka papan artinya piye? Artinya ki bubidan. Kok ana tipine hitam putih? Ki ora bubidan. Ana iku dodol penunggu kowe. Oh. Aduh. Gimana rasanya? Bubidan kecukupan. Apa bubuk? Bubuk. Anakes. Bayi saya prematur, Bu. Lana apa itu, Bu? Tidak jelas. Lepoknya bolongan gak ada. Loh, anggap disoal sendiri bagaimana aku soal sendiri ya? Ojo biar gak kemos ke saja, Bu. Biar, statusnya biar. Loh. Bolong. Perempuan. Alhamdulillah, mama, anak kita, cewek perempuan. Iya, masa lo teman? Masih. Besar. Apa ada lagi ya? Bubidan, silakan kamu ambil sendiri. Lanjut. Ini bawa satu wasiat dari orang tua kita. Sangat kuat. Kalau istri mau melahirkan, suami harus melihat dulu. Begini Pak ya, kira-kira begitu. Kalau mungkin kalau siapa? Kalau mau beri masak, malik siapa itu? Kamu setuju ya? Sapa sih lagi lo? Ada orang beringat itu tuh kok tangkapin udah sama orang lain. Katakan, Pak, pinggul aku ya Pak. Saya cemburu. Aduh kamu seminggu dek. Ada orang berkumis seperti kumisnya Jojon. Di situ, tapi mulutnya nggak muncul ya. Itu siapa kira-kira ya? Coba saya lagi. Jangan, Pak. Orangnya sudah tidak ada. Orangnya sudah tidak ada. Aduh, terima kasih. Mundur sudah. Umpisan mungkin sudah dipotong ya. Alhamdulillah. Bicara dan paling cantik. Kemudian ini memetang remuk ini. Bagaimana ambilnya tempatnya bagaimana? Bagaimana nyopat ini? Bagaimana nyopat? Bagaimana tempatnya? Bucu kok pocokan. Lu ini jadinya yang ada tamat ya? Aku coba sendiri. Iya, saya bisa enggak? Aku sudah. Bagaimana tempatnya? Api itu ya apa nih Tom Dok? Kok api itu? Hei! Sepoking bang. Lu makanya asli ini berarti. Lagi kongpi lagi mobil ini lagi. Dek Jipo mungkin bisa menyopokkan ini. Sopo? Manten lana kan nyopok. Sopo, nyopok cewek, kecai.